Mitra Bisnis, hasil quick count pemilu legislatif mengerucut pada tiga partai, PDIP, Golkar, dan Gerindra, dengan calon presiden Jokowi, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo. Masing-masing juga belum memiliki pasangan cawapres. Untuk membahas hal tersebut, kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, bagaimana komentarnya soal ini? Saya rasa semua kandidat pasti punya potensi untuk memimpin Indonesia. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kami dari dunia bisnis, pasti kan maunya ya jelas pemimpin yang juga bisa pro bisnis. Itu mungkin salah satu kriteria penting di mana bisnis Indonesia bisa terus berkembang. Kalau pemimpin yang pro bisnis itu bukan berarti pemimpin itu harus punya latar belakang bisnis ya. Karena yang penting dia sebagai pemimpin bisa menciptakan satu investment climate, satu kondisi perekonomian Indonesia yang baik gitu. Jadi bukan berarti dia harus pernah kerja di dalam dunia bisnis. Kalaupun pemimpin itu tidak punya latar belakang bisnis, dia tetap bisa mendukung penciptaan lapangan kerja, penciptaan ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia. Semua sudah punya track record ya. Jadi masing-masing ketiganya sudah punya track record. Mungkin agak berbeda latar belakangnya, tapi yang jelas sudah ada proven track record. Saya pikir saat ini mungkin yang diharapkan masyarakat Indonesia adalah pemimpin yang bisa membawa perubahan gitu. Jadi dilihat selalu pemimpin yang bersih, pemimpin yang bisa menjadi agent of change gitu. Nah, ini yang saya pikir menjadi salah satu tolak ukur bagaimana masyarakat menilai pemimpin Indonesia di masa depan. Masing-masing dari ketiga itu jelas sudah bisa dilihat gitu, karena mereka adalah public figure yang sudah dikenal dan sudah punya satu track record, bukan orang baru yang masuk ke lapangan politik. Adakah kandidat calon presiden yang menjadi jagoan dari kalangan pengusaha atau Bu Sinta sendiri? Kalau kita dari dunia bisnis nggak boleh jagoan tertentu dong ya. Yang pasti kita mendukung era perubahan ini dan kita mengharapkan bahwa bisnis ini bisa diperhatikan. Makanya kami menyiapkan satu roadmap untuk pemerintahan baru. Siapapun nanti akan memimpin bisa kami berikan masukan untuk kedepannya perekonomian Indonesia sebaiknya seperti apa, ada hal-hal apa yang perlu diperbaiki, dan lain-lain. Kita lihat masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, masih banyak permasalahan yang dihadapi. Kita mengharapkan bahwa pemerintah yang baru bisa lebih komit gitu dalam mengadakan perubahan-perubahan ini gitu, bahwa perbaikan-perbaikan bisa dilakukan yang selama ini mungkin belum bisa diselesaikan oleh pemerintah yang sekarang. Jadi itu harus satu paket, harus saling complementing each other gitu. Jadi maksudnya presiden seperti apa, wapresnya seperti apa, karena mereka kan kerja satu tim. Jelas ini penting sekali. Lantas bagaimana dengan komposisi di kabinet nantinya yang ideal menurut Bu Sinta? Saya rasa ini penting ya. Pertama, kita mesti ketahui bahwa orang partai bukan berarti tidak ada yang profesional. Banyak juga orang partai yang profesional, itu juga ada. Namun, saya setuju untuk tidak hanya koalisi itu untuk bagi-bagi kursi. Karena kan pada akhirnya kita melihat kalau kabinet terlalu fragmentasi, yang kabinet pelangi namanya hanya untuk mengakomodir partai politik, itu hasilnya nggak begitu maksimal. Untuk itu, saya harapkan siapapun yang duduk di dalam kementerian itu memang sebagai profesional. Apakah itu dengan latar belakang partai politik ataukah independen, tapi jelas yang mapan dalam posisi dan pekerjaannya. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani, saya Gery Sadewa.